Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan 100 hadis pada hadis yang ke-74. Qala al-muallif rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya. Wa la yuslimuhu, dan tidak menyerahkan saudara tersebut kepada orang yang menzaliminya. Ayla yuslimuhu liman yadzlimuh, dia tidak menyerahkan saudara tersebut kepada orang yang akan menzaliminya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, siapapun yang berada dalam kondisi membantu hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berada pada hajatnya, Allah membantunya, menolongnya untuk mengurusi hajat-hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, dan siapapun yang memberikan jalan keluar dari seorang muslim, memberikan solusi jalan keluar atau semacam dengan itu dari seorang muslim, kurbatan, kesulitan, kesusahan yang ada pada saudaranya, min wa man farraja an muslimin kurbatan, dalam riwayat yang lain min kurabid dunya, dan siapapun yang memberikan jalan keluar, solusi pada seorang muslim suatu kesulitan, farajallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi jalan keluar dari orang tersebut. Kurbatan, satu kesulitan, min kurbati yaumil qiyamah, Allah ta'ala akan berikan jalan keluar, solusi bagi dia terhadap kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah, dan siapapun yang menutup aib, cacat, kekurangan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup kekurangannya, aibnya, menutup cacat-cacatnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, ini merupakan hadis yang amat agung, amat besar, bagaimana agama kita, agama yang sempurna, memupuk dan mendorong kita untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan, saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lain. Ukhuwah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas iman, persaudaraan fiddin dalam perkara agama. Karena Nabi mengatakan al-muslim, seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain, ai ukhuwah imaniyah, ukhuwah diniyah, persaudaraan di atas iman dan agama. Berarti dari sini suatu hal yang kita yakini bersama insyaallah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Maksudnya tidak ada seorang muslim kecuali dia adalah saudara kita yang memiliki hak-hak yang mesti kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 yang menjelaskan bahwasanya ukhuwah yang disebutkan dalam hadis ini dan yang lainnya yang semaan dengan ini adalah ukhuwah fiddin. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat berupa Islam, berupa iman, kalian menjadi ikhwanan, kalian saling bersaudara. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Fa illam ta'lamu aba'ahum, jika kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka. Fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum. Maka sesungguhnya mereka adalah ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian fid-din dalam agama. Dan mereka adalah wali-wali kalian, penolong, pembela. Taib. Dan ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas agama, ini lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab, di atas kekerabatan. Dan ini merupakan persaudaraan yang paling kuat. Hiya awthaqul akhwat, persaudaraan yang paling kuat. Walaupun berbeda nasabnya, walaupun berjauhan tempatnya. Jelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, kata beliau, wa hadhil ukhuwatu hiya awthaqul akhwat. Ukhuwah ini adalah ukhuwah yang paling kuat. Awthaqu min ukhuwatin nasab, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Fa inna ukhuwatan nasabi qad yatakhallafu muqtadaha. Kenapa? Karena persaudaraan di atas nasab, sama-sama seayah seibu, kadang tidak terwujud konsekuensi dari persaudaraan itu. Fayakunu akhuka min nasab aduwan laka, karihan laka. Bisa jadi saudaramu yang satu nasab itu menjadi musuh bagimu. Saudara tapi jadi musuh. Enggak dekat, jauh. Dan benci kepadamu. Wadzalika yakunu fid dunya wal akhirah. Hal tersebut bisa terjadi di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan dalam surat Al-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Zukhruf ayat 67, Allah mengatakan orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan, kasih sayang, persahabatan pada hari itu, sebagian mereka terhadap yang lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka barakallahu fikum, adalah kita mensyukuri tali ikatan ini, bahwasanya kita bersaudara dengan muslim yang lainnya. Adapun ukhuwah dalam agama, maka itu adalah ukhuwatun sabitatun rasikhatun, persaudaraan yang kokoh, yang kuat, yang senantiasa ada di dunia, demikian pula di akhirat. Tanfa'ul insana fi hayatihi wa ba'da mamatih. Persaudaraan di atas agama ini bermanfaat bagi seorang manusia ketika dia hidup maupun setelah matinya. Bermanfaat. Di dunia kita melihat nyata manfaatnya, dan di akhirat sangat bermanfaat persaudaraan ini. Mukmin yang satu, muslim yang satu dengan yang lainnya akan saling memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja persaudaraan dalam agama ini tidak berkonsekuensi seperti persaudaraan dalam nasab. Enggak ada saling mewarisi, enggak ada wajib untuk memberikan nafkah dan semisalnya. Kemudian Nabi mengatakan la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Konsekuensi dari persaudaraan tersebut. Yang pertama kata beliau la yadhlimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya. Baik terkait hartanya, terkait dengan anggota badannya, terkait dengan kehormatannya, terkait dengan keluarganya. La yadhlimuhu, tidak menzalimi. Berarti lawannya, kalau ada muslim yang menzalimi muslim yang lain, mencelanya, mencercanya, menghinanya, menzaliminya, berarti menunjukkan Islamnya kurang sempurna. Mari masing-masing kita mengoreksi diri kita dari berbagai bentuk kezaliman. Adalah kita menjaga diri kita. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ay la yuslimuhu liman yadhlimuhu. Dia tidak menyerahkan saudaranya kepada orang yang akan menzaliminya. Kalau bahasa kita mungkin makakno gitu ya. Ya, menyerahkan saudaranya untuk dimangsa. Apakah itu dihina, apa itu dicerca atau dizalimi, dipakakno. Berarti itu Islamnya, imannya kurang tega terhadap saudaranya. Dia enggak mau dizalimi, namun rela saudaranya dizalimi, bahkan mengorbankan saudaranya. Nauzubillah. Berarti konsekuensinya apa? Yudafi'u anhu wa yahmihi min syarrih. Konsekuensinya dia akan membela, akan menolong saudaranya, menjaga saudaranya dari berbagai kejelekan. Ini konsekuensinya. Baik. Ini dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, tidak boleh menzalimi. Yang kedua, tidak menyerahkan saudaranya untuk dizalimi orang lain. Bahkan dia membela. Membela di atas al-haq. Baik. Kemudian Nabi mengatakan man kana fi hajati akhi, siapapun, ini juga konsekuensi dari ukhuwah tersebut. Ini suatu amalan yang agung. Siapapun yang berada pada hajat saudaranya. Saudaranya butuh dia tolong. Entah itu butuh harta, butuh pertolongan, butuh bantuan. Siapapun yang berada pada hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hajatnya, Allah akan membantunya, menolongnya. Tentu sangat jauh. Sangat jauh dari upaya yang sedikit, yang kecil, dibalas dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga hendaklah kita jadikan sebagai acuan kita. Ketika kita membantu saudara kita, Allah pasti membantu kita. Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, senantiasa membantu seorang hamba sesuai dengan kadar dia dalam membantu saudaranya. Pertolongan Allah sangat besar, sangat kita butuhkan. Membantu kita untuk istiqomah dalam agama ini, membantu kita untuk taat kepadanya, membantu kita untuk semangat dan sungguh-sungguh dalam beriman bertakwa, membantu kita dalam urusan dunia kita, keluarga kita. Siapapun yang membantu akhihi, saudaranya muslim, maka Allah Ta'ala akan membantunya mengurusi hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kebutuhan dunia maupun kebutuhan agama. Wa man farraja an muslimin, dan siapapun yang memberikan solusi, jalan keluar, kesulitan, masalah yang dihadapi oleh seorang muslim, farrajallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar, solusi ya, terhadap orang itu, kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, kesulitan dari sekian kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ya. Ini hal-hal yang sangat penting. Kadang seorang sibuk dengan urusan pribadinya, lalai dengan urusan orang lain. Ini juga menunjukkan bagi kita semuanya, seperti dalam hadis Nabi SAW yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya. Semakna dengan ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memiliki solidaritas, kepekaan, kepedulian, perhatian kepada orang lain. Terlebih di bulan yang mulia ini, mari kita semuanya menggembleng diri kita, melatih diri kita, kesabaran, keimanan, ketakwaan, kedermawanan, kepedulian. Ya, bulan yang mulia, bulan Ramadan, untuk menggembleng diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, iman kita naik, ketakwaan kita naik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan berusaha menjadi orang yang bertakwa. Manfaatkan peluang-peluang yang besar untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Siapapun yang memberikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh muslim, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar kesulitan yang dia hadapi. Dia gundah gulana, dihilangkan kegundah gulaannya. Dia mendapatkan kesulitan, Allah hilangkan kesulitan itu. Wa man satara musliman, dan siapapun yang menutup seorang muslim, menutup apa di sini? Menutup aibnya, cacatnya yang lahir ataupun yang batin, yang tampak maupun tersembunyi. Cacat yang bersifat penampilan ya, atau terkait dengan akhlak kepribadian. Siapapun yang menutup dari seorang muslim, Allah tutup dirinya pada hari kiamat. Dalam perkara ini, tayyib, ada rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala setelah kita mengetahui pentingnya menutup cacat saudara kita. Allah akan menutup cacat kita, aib kita, kekurangan kita di dunia, demikian pula di akhirat. Ada dua macam, kata beliau, fasitru kama qultu bin nisbati lil a'mali sayyi'ah. Jadi ada dua macam, ada menutup kekurangan, apa istilahnya, khalqi, dia cacat, bincang, dia misalnya punya cacat pada kulitnya, dia punya cacat pada rambutnya, kepalanya, namanya khalqi, cacat pada jasad. Yang kedua adalah cacat yang bersifat amalan khuluqi, amal perbuatan. Kata beliau, terkait dengan amalan, menutup amalan, fasitru kama qultu bin nisbatil a'mal as-sayyi'ah, terkait dengan amalan jelek. Allati yakumu bihal insan, yang dilakukan oleh seorang, apakah mutlak ditutup atau bagaimana? Ada orang yang ma'ruf, sukanya mendzalimi orang, sukanya menipu, sukanya berbuat jelek pada orang lain. Kata beliau ada dua macam. Yan qasimu ila qismain, ada dua macam. Qismun yakunu min syakhsin mun hamikun fil ma'asi mustahdirun. Satu, kalau amalan jelek itu datang dari orang yang memang munhamikun, dia sengaja, dia terus-menerus berbuat maksiat, ya, memang ma'ruf, orang itu ma'ruf dengan kejelekannya. Wah, artinya orang itu tahu, tetangganya tahu, ini tahu, sifatnya memang gitu. Apa hukumnya? Apakah ditutup atau tidak? Ma'ruf dengan kejelekan. Kata beliau, fahadza la nasturu alaih, kita tidak menutup kejelekannya. Kenapa? Karena ma'ruf dengan kejelekan. Enggak ditutup pun sudah ma'ruf, masyhur. Yang kedua, wa qismun akhar, jenis yang kedua, hasala minhu hafwatun. Seorang yang punya kejelekan, terjaruh pada kejelekan, namun karena hafwah, zallah, tergelincir, salah, keliru, enggak sengaja. Nah, ini fahadha huwalladzi nasturu alaihi, ini yang kita jaga, kita tutup aibnya. Ini dua perkara yang berbeda. Kalau dia memang ma'ruf dengan kejelekan, sudah dikenal orang itu, tahu seorang biasa kalau orang itu, maka di sini tidak ditutup. Yang kedua, kalau orang tersebut adalah orang yang enggak sengaja, karena tergelincir, karena salah, namanya manusia, tidak luput dari kesalahan, maka demikian ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.